Yang jelas gaul banget performa dari artis yang satu ini. Fia Valen Sera untuk Anda semuanya. Kotak ajaib bergoyang, kotak ajaib bergetar. Fia Valen Sera. Selamat malam Bekonang ya. Tangannya diangkat semua bareng-bareng yuk. Aku pengen ngajak kamu semuanya nyanyi bareng ya. Terlampau sering kau buat air mataku sesuka kelakuanku. Ku bukan manusia yang tidak berpikir. Berulang kali kau aku karitu padaku. Jika cinta dia cukuplah padaku, tinggalkan aku di sini tanpa sentuhanmu. Jika cinta terlampau sering kau membuat patah hatiku. sejati di hidupku.